إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah fi kitabihi At-Tauhid bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid, seorang pembaharu agama Islam, beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, bab tentang keutamaan at-tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Qala walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu, dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini dihasankan oleh al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini adalah salah satu dari sekian hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla rabbul alamin yang disebut dengan hadis qudsi. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan, Allah azza wa jalla berfirman, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku membawa kesalahan hampir sepenuh bumi, akan tetapi engkau datang tanpa mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu apapun, maka sungguh aku akan memberimu ampunan sepenuh bumi pula. Ikhwani fi din kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang firman Allah Azza wa Jalla yang diriwayatkan oleh beliau, bahwa Allah Azza wa Jalla mengajak bicara hamba-hambanya, dan juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada mereka tentang luasnya karunia Allah Azza wa Jalla, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa tersebut, selama seorang tersebut atau seorang yang berdosa itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Dosa-dosa yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran yang diperbuatnya adalah pelanggaran selain dari dosa kesyirikan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam hadis ini, menjanjikan ampunan bagi mereka-mereka yang memiliki dosa sebesar apapun, asalkan mereka tidak menyekutukan Allah, asalkan mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan ampunan sebesar dosa-dosa yang telah ia perbuat. Andai kata-kata Allah Azza wa Jalla, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau saja engkau datang kepadaku dengan dosa yang sepenuh bumi, kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan mendatangkan ampunan bagimu sepenuh bumi itu pula. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini semisal apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain itu bagi mereka yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka dari itu kaum muslimin, di dalam hadis ini terdapat dalil banyaknya pahala dan balasan dari kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahwasanya tauhid tersebut akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat oleh hamba tersebut, sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa itu. Sehingga wajib bagi kita untuk menjadikan perkara tauhid ini adalah perkara yang terpenting dalam kehidupan kita, perkara yang terpenting dan satu-satunya yang harus ditekankan di dalam kita mendakwahkan Islam. Prioritaskan perkara tauhid di obrolan-obrolan kita, di nasihat-nasihat kita, tanamkan kepada diri-diri kita dan juga orang-orang yang kita ajak bicara, agar mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ma yustafadu minal hadis, yaitu apa saja yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, fadlut tauhid wa kathratu thawabihi, keutamaan tauhid dan banyaknya balasan, banyaknya keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan manakala seorang bertauhid kepadanya. Pahala yang begitu melimpah ketika seorang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kebanyakan orang-orang yang dilanda sebuah masalah dalam hidupnya, ditimpa sebuah kesempitan, dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam karirnya, dalam pekerjaannya. Terkadang dia mulai menyalahkan saudaranya, menyalahkan pihak lain. Ya. Itu banyak terjadi dan menimpa kaum muslimin khususnya. Ya. Jika itu menimpa orang-orang kafir, itu sudah jelas. Karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih lagi beriman kepada takdir Allah. Bagi mereka adalah materi, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari masalah. Ini yang kita bicarakan adalah kaum muslimin. Di masa-masa sulit, di masa-masa seorang itu terhimpit dengan keadaan, ujian demi ujian dia hadapi, masalah demi masalah dia lalui. Seperti kondisi sekarang ini. Beberapa orang dari beberapa saudara kita kaum muslimin, dia dilanda sebuah kesulitan. Kesulitan dalam mencari rezeki, pendapatannya yang dahulunya melimpah, adanya ujian wabah ini semakin menipis. Rezeki yang dia peroleh tidak sebanyak sebagaimana sebelum wabah ini menimpa kita dan menimpa umat yang lainnya dari berbagai negeri. Muncul di situ sudah mulai kurang sabar dalam menghadapi masalah demi masalah yang terjadi. Kurang sabar dalam menghadapi berbagai macam kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan-pencegahan yang disebutkan atau yang ditetapkan oleh walilah. Kadang-kadang mulai kita menyalahkan pihak lain. Mulai kita menyalahkan orang-orang yang sebenarnya mereka berupaya untuk memberikan kebaikan kepadanya. Tapi tidak adanya husnudzon, kurangnya kesabaran seorang dalam menghadapi wabah ini, akhirnya dia muncul perilaku-perilaku yang justru menjerumuskan dia ke dalam dosa-dosa besar. Muncul ghibah, bahkan buhtan, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Muncul namimah, pengaruh-pengaruh provokasi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kewajiban kita dalam berbagai kondisi atau keadaan yang kita hadapi, tanamkan kepada kita tauhid. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sandarkan diri kita kepada Allah satu-satunya. Kembalikan jawaban permasalahan ini kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kembalikan, tanyakan kepada para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sayang sekali kalau kita tidak mengembalikan segala problematika kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid kita melemah. Kita tidak berupaya untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perkara tauhid ini tidak hanya beribadah kepada Allah satu-satunya saja. Tidak hanya itu maknanya. Mengembalikan, menyandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah Azza wa Jalla, ini juga bagian dari tauhidillah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini, si'atu fadlillahi wujudihi wa rahmatihi wa afihi. Luasnya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kedermawanan Allah, serta rahmat Allah azza wa jalla dan luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang mulia, yang tentunya sama sekali sifat ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak untuk makhluknya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla luasnya karunianya, keutamaannya dan kedermawanannya, rahmat Allah Azza wa Jalla dan juga ampunan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya, walaupun hamba-hamba tersebut melakukan berbagai macam bentuk pelanggaran dan dosa, selama dia adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada mereka ampunan. Luar biasa. Sifat yang demikian sangat sulit untuk didapati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia disakiti, kalau manusia dilanggar perintahnya, dia akan murka. Sebagiannya mungkin enggan untuk memberikan maaf, sebagiannya mungkin enggan untuk memberikan ampunan. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Allah Azza wa Jalla senang kepada hamba-hambanya yang ketika dia berdosa kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia kemudian mengharapkan ampunan Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini pula, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa selain dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka di dalam hadis ini ar-raddu 'alal khawarij, terdapat bantahan untuk kaum khawarij, bantahan untuk kaum teroris yang memiliki pemahaman terorisme. Ya. Kenapa dikatakan bahwasanya hadis ini sebagai bantahan bagi kaum khawarij? Alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah allati hiya duna syirki. Di mana khawarij ini? Yang mana khawarij ini adalah orang-orang yang mengkafirkan para pelaku dosa besar yang tingkatannya di bawah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa yang dia lakukan itu adalah dosa yang di bawah kesyirikan. Bukan dosa kesyirikan, tapi dianggap sebagai seorang yang telah keluar dari bingkai keislaman. Diklaim bahwasannya orang tersebut divonis bahwasannya para pelaku dosa besar itu adalah orang-orang kafir, sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini adalah akidah yang membahayakan. Dari masa ke masa kelompok ini terus ada dan tidak akan pernah tiada. Terorisme dan juga kaum teroris tidak akan pernah habis selama akidah khawarij ini terus ada pada diri kaum muslimin. Ya. Dari masa ke masa muncul dengan nama yang berbeda, tapi pada hakikatnya sama. Intinya adalah mudah untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini ibarat mesin. Ya. Prinsip dalam beragama dia ini, walaupun dikemas dengan berbagai macam kemasan yang indah, ya, dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, jihad, jihad, jihad, khilafah, khilafah, khilafah, yang pada hakikatnya ketika ditelusuri, ya, dikaji, terus diikuti, ternyata ujung-ujungnya adalah mereka punya pemahaman mudah untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu hadis ini sebagai bantahannya. Apa sisi pendalilannya? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang-orang yang melakukan dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, selain dosa kesyirikan. Allah datangkan ampunan kepadanya. Kalau ada yang bertanya, mereka orang-orang yang berdosa yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, apakah mereka akan masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka? Maka kita menyatakan mereka akan masuk ke dalam surga dengan dua kemungkinan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan mereka secara langsung, ya, langsung masuk ke dalam surga tanpa adanya perhitungan dan tanpa adanya azab. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dia bertauhid. Ini kemungkinan pertama. Atau yang kedua, dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, selamat dari kekekalan di neraka, dan dia dimasukkan ke dalam jannah. Intinya, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan kesyirikan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla dan selamat dari kekekalan di neraka. Ini adalah keutamaan yang besar kaum muslimin. Keutamaan ini adalah keutamaan yang didamba setiap hamba tentunya. Akan tetapi tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tauhid, yang diberikan taufik untuk mengamalkannya, diberikan taufik untuk mendapatkan karunia tersebut. Maka dari itu bersyukurlah jika kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla memeluk agama Islam, apalagi keislaman kita ini dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa biha wa ni'mah. Tinggal kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui dari berbagai macam bentuk syariat yang telah kita pelajari. Bersyukur kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini pula isbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalih, adanya penetapan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ya. Allah azza wa jalla berbicara. Nah, karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qala Allahu taala, Allah azza wa jalla berkata. Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla yang mengatakan. Tentunya ucapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ucapan Allah tentunya tidak sama dengan ucapan manusia. Ya, sifat bicara Allah Azza wa Jalla tentunya tidak sama dengan sifat bicara hamba-hambanya. Nah, maka dari itu kita meyakini Allah berbicara. Bagaimana dengan pembicaraan Allah? Bagaimana sih Allah itu kalau berbicara? Maka kita tidak bisa menggambarkan dan mempermisalkan. Yang kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh sebagian ulama faidah dari hadis ini, ya, bahwasanya al-maut ala tauhid al-khalis syartun li maghfiratiz dzunub wa fi hadhil mas'alah tafsil. Kematian, ya, seorang yang mati berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar ikhlas dalam mentauhidkan Allah, ini adalah syarat diampuninya dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Sekali lagi, kematian di atas tauhid yang murni, tauhid yang bersih, ini merupakan syarat diampuninya dosa-dosa tersebut. Karena di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Ya. Syaratnya adalah ketika kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan Allah, ketika engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, maka dengan sepenuh itu pula Allah Azza wa Jalla akan datangkan ampunannya. Maka dari itu disebutkan di sini wa fi hadhil mas'ala tafsil. Dalam permasalahan ini ada rincian. Ya. Apa itu rinciannya? Yang pertama, man mata 'ala syirkil akbar wajabat lahun nar. Yang pertama, barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan akbar, yakni meninggal dalam keadaan dia terjatuh dalam syirkul akbar, Apa itu syirkul akbar? Misalnya dia meyakini bahwa benda yang ada di jarinya, ya, adalah benda yang bisa mendatangkan rezeki. Kalau gak ada benda ini, niscaya dia tidak akan mendapatkan rezeki dalam aktivitasnya. Ya. Ini syirkul akbar. Atau dia meyakini bahwa para penghuni kubur yang ada di salah satu desa ini itu adalah orang-orang yang bisa melindungi mereka dari berbagai macam bahaya. Sehingga ketika ada bencana melanda desa itu, mereka meminta kepada penghuni kubur ini. Bermunajat, berdoa, meminta, memohon kepada penghuni kubur ini. Ini adalah syirkul akbar. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, sebagian contohnya seperti tadi, maka orang ini berhak untuk masuk ke dalam neraka. Nah, yang kedua, man mata khalisan minasyirkil akbar wa indahu qalilun minasyirkil asghar wa hasanatuhu turajjih ala sayyiatihi dakhala aljannah. Barang siapa yang meninggal, ya, meninggal dalam keadaan dia berlepas diri dari syirik akbar, dia berlepas diri, dia sudah tidak yakin dengan keris-keris yang ada di gantungan-gantungan rumahnya, gak ada sudah. Dia sudah bakar itu segala sesuatu yang berbau jimat, rajah-rajah yang ada di kamarnya, menempel di ruang tamunya, menempel di ruangan-ruangan tengahnya, menempel di mobilnya, menempel di tokonya, itu sudah dia bakar. Dia tidak percaya itu sudah. Akan tetapi dia pernah melakukan syirik kecil, syirik ringan. Ya. Barakallahu fikum. Misalnya apa? Ria. Ini syirkul asghar. Ya. Maka kebaikan-kebaikannya akan menghapuskan dosa-dosanya tersebut dan dia masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Yang ketiga, man mata khalisan minasyirkil akbar wa indahu syirkun asghar wa sayyiatihi turajji ala hasanatihi istahaqqa dukhulan nar lal khuluda fiha. Barang siapa yang meninggal berlepas diri dari kesyirikan besar dan dia pernah melakukan syirik kecil, barakallahu fikum, dan kejelekan-kejelekannya telah dihapuskan oleh kebaikan-kebaikannya. Ya. Bagaimana? Apakah syirik kecil tadi itu bisa membawa dia masuk ke dalam neraka? Ataukah dia langsung masuk ke dalam surga? Maka jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa itu. Kemungkinan yang kedua, Allah tetapkan baginya azab sesuai dengan apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa. Ya, dimasukkan neraka, diazab dia sesuai dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, tapi dia selamat dari kekekalan di dalam neraka tadi. Dan ini adalah akidah ahlu sunnah, bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia selamat dari kekekalan di neraka. Dan Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia ke dalam jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah, man mata wa huwa fi akhiri qawlihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal di akhir ucapannya dia mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam jannah. Kata-kata dia akan masuk ke dalam jannah ini ada dua kemungkinan tadi yang telah kita sebutkan. Bisa jadi dia masuk langsung tanpa hisab, tanpa azab, ya. Karena di dalam hadis juga ada sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana orang ini sepanjang catatannya ada catatan kejelekan dan dosa, tapi dia memiliki satu kebaikan, yaitu tidak pernah menyekutukan Allah. Satu kebaikannya, dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semasa hidupnya dia lakukan untuk berbuat dosa, Allah ampuni dia. Ya, Allah masukkan langsung ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Tentunya kita tidak boleh kemudian bermudah-mudahan, ya, bermudah-mudahan untuk melakukan berbagai macam bentuk dosa asalkan tidak syirik. Nah, tidak bisa kemudian kita menganggap bahwasanya hadis di tokoh itu adalah saya. Tidak. Ya. Hati-hati dengan dosa. Karena ketika seorang itu sering kali melakukan dosa, maka hatinya akan kelam. Karena dosa itu memiliki pengaruh, memiliki kekuatan untuk merubah warna hati kita menjadi hitam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, atau kemungkinan yang kedua, dia masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla setelah dihisab dan juga setelah diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini pula terdapat bayan li makna la ilaha illallah, penjelasan arti dari la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirihi wa la yakfi qawluha bil lisan, bahwasanya ucapan la ilaha illallah ini mengandung konsekuensi meninggalkan kesyirikan baik yang kecil ataupun yang besar. Meninggalkan kesyirikan tidak hanya cukup apa? Ucapan la ilaha illallah saja, tapi juga ada di situ kewajiban bagi kita untuk mengamalkannya. Apa itu amalannya? Tinggalkan kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Dalam hadis ini pula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itsbatul ba'tsi wal hisabi wal jaza. Ada penetapan hari kebangkitan, yang mana Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan hamba-hamba Allah nanti di yaumil qiyamah. Dan juga adanya hisab perhitungan amalan, bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan satu persatu dihitung berapa dosanya, berapa kebaikannya. Setelah itu baru Allah Azza wa Jalla balas mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, yauma yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia datang berbondong-bondong, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, dia akan melihat amalan itu, walaupun sekecil apapun amalan itu. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan, sekecil apapun amalan kejelekan itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadanya. Dan semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Dan tentunya Allah dengan keadilannya, dengan kasih sayangnya, Allah Azza wa Jalla tidak pernah membolimi hambanya. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, Allah berfirman, ya, dan aku tidaklah mendzalimi hamba-hambaku. Semua Allah Subhanahu wa taala akan balas sesuai dengan keadilannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis yang atau dalil yang terakhir dalam bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini dan juga di malam-malam yang sebelumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab, kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.